Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di sini dalam halaqah tadabur kita yang sudah memasuki halaqah ke-20. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, dan wabil khusus kita mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan nantinya menularkan, menyebarkan, mengajarkan, dan sekaligus sebanyak-banyak mungkin orang yang ada di sekitar kita bermanfaat kita bagi mereka, sehingga ini nanti kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan dalam kajian sifat-sifat Bani Israel dan orang Yahudi, dan kemarin kita sampai kepada Nabi Ibrahim. Tujuan diungkapkannya kisah Nabi Ibrahim adalah supaya mereka yang selama ini mengaku-ngaku, kami ini loh keturunan Yakub, kami itu begini begini begini, mereka merasa ada sandaran. Jadi ada sandaran hukumnya. Allah SWT ingin mematahkan hujah mereka, ingin mengatakan bahwa yang mereka katakan itu tidak benar. Nanti di sini akan diadu mereka. Nanti di sini kita akan belajar pada kesempatan ayat ini nanti, am kuntum syuhada? Apakah kamu waktu Yakub mau meninggal ada di situ kamu? Nanti ditantang mereka oleh Allah SWT. Insyaallah kita akan menadaburi pada pagi hari ini ayat 127 sampai 134, masih lanjutan pekan kemarin. Sekilas saja pekan lalu kita menadaburi ketidakrelaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan persepsi puas serta tidak rela itu berbeda-beda mereka. Karena ada susunan bahasa sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, orang-orang itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang sudah diberikan kitab, tetapi mereka tidak mengamalkan. Maka bahasa iman dan kafir itu kemarin dua-duanya disebut dalam satu ayat. Dan terakhir, cobaan-cobaan dan tangga-tangga menuju kepemimpinan atau ketokohan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini disebut sebagai imama. Imam itu aspeknya tiga setidaknya, yaitu kepemimpinan dan amam, dia selalu di depan menjadi contoh, serta ada umumah. Umumah itu adalah keibuan, yaitu mengayomi, merawat, menumbuhkan, dan bukan merusak. Tiga hal itu dipenuhi Nabi Ibrahim, dan Nabi pemimpin yang baik itu bisa meregenerasi, sehingga akhirnya berdoa dan mendoakan serta memacu orang-orang yang datang setelahnya untuk menggantikannya sebagai orang yang lebih baik. Itu kira-kira yang kita tadaburi pekan lalu, dan kita akan menyambung ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ayat ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-qa'id. Wa idh yarfa'u, ketika Ibrahim mengangkat. Yarfa' di sini mengangkat, membangun tapi mengangkat. Al-qa'id itu adalah al-asas atau fondasi dari Baitullahil Haram. Seolah-olah menandakan bahwa Nabi Ibrahim itu melanjutkan. Jadi kalau fondasi itu sudah ada, kalau sekarang di Jakarta kita lihat monorail-monorail itu tiang-tiangnya sudah ada, ketika sekarang dibangun itulah disebut dengan yarfa. Jadi melanjutkan, tidak. Nah, pertanyaannya, siapakah yang membuat al-qawaid atau jam'u qa'idah, itu fondasi itu? Dalam sebuah hadis, dan hadisnya ini sahih, bahwa yang membangun atau membuat fondasi Masjidil Haram itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita kemarin sudah membahas bahwa yang disebut masjid di zaman dulu itu tidak identik dengan bangunan. Masjid itu adalah tempat sujud. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi tidak kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, tapi di sekitar itu kita jadikan sholat. Atau dalam sebuah asar atau hadis, jadikanlah rumah kalian masjid atau musholla. Itu berarti kita juga jangan tidak pernah sholat di rumah, sholat sunnah maksudnya. Sholat wajib kita sunnahkan di mu'akad, sunnah mu'akad itu kita berjamaah. Tetapi jangan pernah kita tidak sholat di rumah, supaya rumah kita menjadi masjid. Nah, maka sebanyak mungkin rumah kita itu kita injak, kita jadikan tempat-tempat sholat. Ya, sholat malam kita, ya, orang gak ada kan, kadang di ruang tamu. Nanti kita jadikan di ruang kerja kita, di ruang belajar, di ruang tengah, di kamar anak kita, di kamar kita. Jadi kita putar. Jadi tempat sholat itu ada di mana-mana. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata Nabi Adam itu membuat basisnya, membuat fondasinya. Dan Nabi Ibrahim itu yang mengangkat dan meninggikan. Jadi kalau ditanya Ka'bah, Masjidil Haram, siapa yang membuatnya? Nah, ini pertanyaan inilah yang menjadi ikhtilaf para ulama. Mereka mengatakan yang membuat ya Nabi Ibrahim secara fisik, tapi yang membuat secara fondasi Nabi Adam. Karena disitulah mereka berjamaah, disitulah mereka sholat, disitulah mereka menjadikan sentra. Ya, ini karena masjid tertua di dunia ini, ya, Masjidil Haram. Ya. Lalu yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Di antara keduanya itu jaraknya dibangun 40 tahun. Dalam sebuah hadis disebutkan demikian. Meskipun ada beberapa mufassir dan tidak sedikit mengatakan bukan Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim yang membangun fisiknya Nabi Ibrahim. Dan nantinya Ka'bah yang kita lihat sampai sekarang ini itu sudah mengalami beberapa pemugaran. Nah, karena nanti juga ada banjir, ya kan? Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kisahnya terkenal ya. Kemudian beliau sebelum menjadi nabi itu dibangun Ka'bah dan kemudian terjadi ikhtilaf siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Saya kira itu bapak-bapak sudah pernah mendengarnya. Dan Hajar Aswad itu sendiri adalah batu dari surga dalam sebuah riwayat ya, tapi Al-Faqih belum meneliti kesahihannya. Dibawa oleh Jibril tapi kemudian hilang ditelan bumi ketika ada tufan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kemudian oleh Nabi Ibrahim ditemukan dan ditempelah di situ. Nah, jadi ini simbol. Makanya Umar bin Khattab suatu ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang gini, "Kamu itu batu seperti batu biasa yang lainnya. Tidak mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan keuntungan atau bahaya. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, bahasa kita gak bakal sudi saya mencium kamu." Kenapa? Itu simbol. Jadi orang yang mengira kita sholat menghadap Ka'bah itu kita sama dengan orang yang menyembah berhala, itu juga tidak tahu. Itu arah untuk menyatukan. Coba kita bayangkan seandainya tidak ada arah kiblat. Orang ada arah kiblat aja, kalau kita jalan-jalan ke saya, kalau saya pulang kampung itu di musala-musala di jalan itu kadang orang tidak mau dia menunggu orang lain untuk sholat jamaah, dia sholat sendiri-sendiri. Itu artinya dia tidak bisa disatukan, tapi semuanya masih untung ngadep kiblatnya sama. Coba kalau seandainya nggak ada, nanti yang satu bisa ke selatan, yang satu bisa ke utara. Jadi ini adalah panduan. Jadi panduan ini Allah yang menentukan dan simbol-simbol ini juga Allah yang membuat. Nah, yang menarik adalah kata-kata wa Ismail. Harusnya kalau di dalam arti, kalau kita terjemahkan, coba bapak-bapak dan ibu-ibu baca terjemahnya, itu gak terasa. Artinya apa? Dan ketika Ibrahim serta Ismail membangun Ka'bah atau membangun Baitillahil Haram. Padahal susunannya dalam bahasa Arab itu beda. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan kemudian dilanjutkan oleh Ismail. Nah, maka jumhur ulama mengatakan membangun Ka'bah dan nanti Masjidil Haram itu tidak dilakukan bersama anaknya, tapi dilakukan sendiri oleh Nabi Ibrahim, tapi nanti dilanjutkan oleh anaknya memelihara, membersihkan. Tetapi pada saat membangun Ismail itu ditunjukkan. Jadi Ismail tidak ikut-ikutan. Tetapi ada yang menafsirkan dan itu boleh. Boleh. Karena pada saat membangun Ka'bah ini Ismail sudah cukup besar, cuman belum dewasa. Jadi ketika membangun itu ada yang memvisualisasikan Nabi Ismail itu yang ngambilin batu bata, Nabi Ismail yang membawa pasir, Nabi Ismail. Tetapi fungsi insinyurnya yang membuat, meletakkan, ya jadi tukangnya sekaligus, karena memang pada waktu itu juga bisa orang juga terbatas di tempat itu, kan tidak ada orang selain mereka, itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi rahasia kenapa Ismail itu diletakkan tidak langsung di belakang Nabi Ibrahim, itu yang menarik, bahwa setelah Ibrahim meninggal dan tidak ke situ lagi, Ismail yang memelihara. Dan ini menandakan kalau kita rajin sholat ke masjid, jangan lupa kita punya anak, ya, dicicil, mendidik anak, mengenalkan bahwa masjid fungsinya adalah bla bla bla. Ketika sudah cukup, kita bawa anak kita ke masjid. Tapi jangan hanya dibawa, diajari juga etikanya di masjid. Masjid bukan tempat bermain. Masjid kalau nanti kamu di sana digodain sama teman kamu, apa yang harus dilakukan. Nah itu bagian, kenapa? Nanti suatu ketika kita sudah meninggal, anak kita ke masjidnya bukan terpaksa. Tetapi ke masjidnya adalah tadi, dia sama dengan bapaknya. Nah ini bahkan kalau seandainya, wah saya sudah menikmati membersihkan dan sebagainya masjid, maka nanti anaknya kalau bisa melanjutkan. Oh berarti nggak suruh anaknya tetap jadi marbot. Oh itu istilah kita. Tapi memakmurkan masjid itu wajib. Dan ketika kita bisa serta puas, jangan sampai anak kita nanti menjauhi masjid. Itu filosofinya. Dan doanya luar biasa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah yang kami lakukan. Dari membangun, memakmurkan, menghidupkan, membersihkan, memelihara, mengajak orang ke masjid, itu terimalah kami. Terimalah amal kami. Innaka antas sami'ul alim. Yang dipilih adalah as-sami' dan al-alim. Engkau maha mendengar. Seandainya yang kami lakukan, dan alim. Seandainya yang kami lakukan tidak diketahui orang, tidak apa-apa. Yang maha mendengar dan mengetahui itu Allah SWT. Ada kalanya orang memakmurkan masjid, tapi dia tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Dan itu tidak penting. Yang terpenting adalah Allah mendengar dan mengetahuinya. Nah kalau orang yang azan setiap hari sudah enggak usah, innaka antas samiul alim, manusia juga dengar karena dia yang dipanggil. Nah orang yang azan juga sama saja, itu bagian dari memakmurkan masjid. Nanti ada hadisnya, yang azan terbiasa azan di hari kiamat akan lehernya panjang. Nah, tapi sebagian orang mengatakan, "Wah, kayak jerapah dong, mengerikan." Oh, itu lain artinya. Rahmat di situ berleher panjang itu bukan berarti kayak jerapah. Dalam waktu mungkin kita tadaburi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa kedua, ini doanya lanjutan ya Bapak-bapak. Pekan lalu sudah ada doa-doanya, ini lanjutan. Setelah Rabbana taqabbal minna, penting sekali ya. Setiap kita amal jangan terlalu percaya diri bahwa oh saya sudah berbuat baik. Iya, kalau diterima. Kita tidak tahu sholat kita diterima atau tidak. Jadi ibarat kata gini, ini saya bersedekah dengan Bapak, tolong diterima. Jadi gak boleh kita sombong. Ini ambil Pak, 100 ribu. Jangan sombong, kita gak boleh. Bisa jadi orang itu tidak mau nerima 100 ribu kita. Makanya Rabbana taqabbal minna itu bentuk kerendahan hati supaya kita gak sombong. Hatta kepada Allah, kepada orang pun gak boleh kita sombong. Mohon maaf, ini ada sedekah dari saya, tolong diterima. Itu juga untuk supaya kita tidak, dia tidak merasa kita rendahkan. Karena bentuk sedekah seperti itu kembalinya bukan ke dia tapi ke kita. Sama juga dengan Allah. Rabbana taqabbal minna itu tidak untuk Allah, kepentingannya adalah untuk kita. Nah, doa yang kedua, waj'alna muslimaini laka. Jadikan kami dua orang muslim. Ini pekan ini kita akan membahas, setelah berkali-kali kita bahas kafirun, munafikun, zalimun, fasikun dan sebagainya. Pada pekan ini adalah pekan muslim. Ada rahasia di dalam halaman ini, Islam dan muslim diulang berkali-kali. Nanti kita akan hitung di setelah kita baca semuanya. Jadikan kami dua orang muslim. Bukan hanya muslim secara identitas, tapi dua orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepadamu. Wa min dzurriyyatina, ini sama sekali tidak pernah dilupakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jangka panjang dia kalau bisa semua keturunannya itu orbitnya sama, orbit ketaatannya sama. Dan lihat, setelah muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, menjadi ummah, menjadi golongan, menjadi sekelompok, menjadi orang-orang yang tidak ada yang tidak menyembah kepadamu. Wa arina manasikana wa tub 'alaina, dan tunjukkan kami cara beribadah kepadamu. Ah, di sini berbeda-beda ya. Wa arina manasikana itu tunjukkan manasik, itu ada yang bilang haji. Karena Nabi Adam juga haji. Semua nabi-nabi itu haji, cuman caranya beda-beda. Dan wa arina manasikana ada yang mengatakan ini doa. Dan yang dilakukan Nabi Ibrahim diabadikan. Ya kan, rangkaian ibadah haji itu kan tidak ada seorang pun yang naik haji kecuali dia napak tilas sejarahnya Nabi Ibrahim. Jadi ini artinya sangat panjang. Tunjukkan kami ini cara beribadah, bukan berarti sebelum itu enggak tahu, tapi tunjukkan manasik haji. Kalau kata-kata manasik itu identiknya dengan haji. Ada juga yang mengatakan doa ini sama dengan doa dalam surat Asy-Syu'ara. Waj'alni lisan sidqin fil akhirin. Jadikan aku orang-orang yang disebut setelahku. Disebut itu bukan dia bangga dan sombong, bukan, disebut itu didoakan. Orang kalau baik, ya bagi dia gak terlalu penting saya dipuji-puji setelah saya mati. Gak ada gunanya, toh saya gak bisa mendengarkan pujian itu. Waja'alni lisana sidqin fil akhirin, itu jadikan orang-orang setelah aku meninggal itu menyebut dengan baik. Dan itu artinya kan mendoakan ya. Maka di sini wa'arina manasikana itu juga ada yang menafsirkan, dijadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai manasik yang dicontoh orang setelah kami. Itu artinya berbeda-beda, silakan Bapak nanti mungkin bisa merujuk dan bisa mengambil salah satu arti yang ada di situ. Tanpa ada yang merojihkan ya, pada sebagian mufassirin itu membentangkan arti yang luas. Atau wa'arina manasikana itu juga ada yang mengatakan, katanya kamu menyuruh saya menyembelih, gimana caranya? Tunjukkan caranya, doanya seperti apa? Ada yang mengatakan gitu, nyembelih anaknya. Jadi ini artinya sangat sangat luas. Cuman pendapat terakhir itu lemah, karena membangun Ka'bah dengan perintah menyembelih itu duluan perintah menyembelih itu. Ada yang mengatakan demikian. Nah, yang menarik bapak-bapak, ada kata-kata wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami. Jadi yang menarik kan biasanya kalau orang melakukan ini kan habis melakukan kejahatan. Kita habis mencuri, habis menyakitin orang tua, kemudian habis tidak baik dengan anak kita. Ya watub alaina gampang, wajar. Tapi ini habis bangun Ka'bah, habis melakukan kebaikan, watub alaina terimalah taubat kami. Itu yang menarik. Ternyata taubat itu dibutuhkan tidak hanya untuk menutupi kesalahan atau untuk memperbaiki kesalahan, tetapi taubat dilakukan untuk menyempurnakan kebaikan. Filosofinya gampang, setelah assalamualaikum kanan dan kiri, selesai sholat, yang kita baca pertama kali apa? Istighfar. Istighfar itu artinya adalah kita memohon ampunan. Loh, emang habis melakukan maksiat? Tidak. Itu penyempurnaan, kita membutuhkan taubat. Dalam surat Ghafir, Allah dua sifatnya digabung jadi satu. Ghafirid dzambi wa qabilit taub. Itu Allah yang menutup dosa dan yang menyempurnakan sifatnya sebagai penerima taubat. Artinya manusia itu pasti dalam hidupnya ada kalanya berbuat dosa pertama kali. Jenis dosa apapun ada kemungkinan dia terjerumus ke situ. Tapi ketika kita melakukan pertama kali, Allah kemungkinan besar tidak membuka aib kita. Biasanya kalau aib dibongkar itu setelah kesekian kali. Ya kalau ada berarti apes dia. Cuman biasanya tidak. Dan qabilit taub, penerima taubat, kalau kita ikuti tutupnya Allah terhadap aib kita dengan taubat, itu Allah sangat senang sekali. Dalam hadis Muslim kan diceritakan, innallah, sesungguhnya Allah itu bahagia, la fariha bi taubati 'abdi, dengan taubat hambanya. Dan bahagianya itu melebihi seorang musafir yang membawa onta di tengah padang pasir, ontanya hilang. Dia udah nyari kemana-mana, onta dengan perbekalannya itu hilang, gak dapat sampai dia hampir mati di situ. Di saat-saat dia hampir mati, datang ontanya dengan perbekalan utuh. Lalu dia makan, kemudian dia minum. Setelah itu dia bersyukur kepada Allah, tapi salah ngucapnya. Dia di situ disebutkan, dia bersyukurnya begini. anta abdi wa ana rabbuk. Jadi engkau hambaku dan aku Tuhanmu, itu kan salah harusnya kan? Anta rabbi wa ana abduk. Jadi engkaulah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Ini saking dia bahagia salah. Nah, Allah itu lebih bahagia dari orang yang seperti ini ketika seorang hambanya bertaubat kembali kepadanya. Nah, ini maka taubat itu menyempurnakan, bukan menutup atau menghapus dosa saja. Yang kedua, doanya menarik. Ini doa jangka panjang semuanya. Jadi penting kita punya doa, nafas berpikir panjang. Lihat, ini doanya luar biasa. Baru terrealisasi doa berikutnya, itu bukan hanya setelah berabad-abad, tapi setelah ribuan tahun. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Rabbana, Tuhan kami, utuslah utusanmu, utuslah rasul kecintaanmu dari kalangan mereka, bukan orang asing ya, yatlu 'alaihim, yang membacakan dengan sabar ayat-ayatmu kepada mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka isi kitab, kitabmu, wal hikmata, dan hikmah kenabiannya, hikmah artinya luas, wa yuzakihim, ini menarik. Yuzakihim itu menyucikan, menyucikan bukan hanya sekedar mengajak kebaikan, tapi mendoakan mereka. Sebagian yang dilupakan para da'i, pada saat dia mengajak madu'unya orang-orang yang didakwahi, itu satu kadang dia lupa. Mendoakan mereka, menyucikan mereka itu artinya beristighfar untuk mereka. Pernah enggak kita berdoa setelah kita ngajak orang baik, oh ini orang enggak mau-mau saya ajak baik. Pernah enggak kemudian, ya Allah, ampuni salahnya. Ya Allah, tunjukkan jalannya. Ya Allah, sucikan dia. Yang ada kan malah jengkel kita. Ini orang bebel banget. Saya sudah ngajak, sudah sabar, udahlah tinggal aja. Itu yang terjadi. Kita kurang sabar. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihi salam. Pengikutnya tidak lebih dari 100, hampir tidak ada yang mengatakan lebih dari 100. Maksimal mengatakan 80, 100 pun tidak ada yang mengatakan. Tapi itu hasil dakwah 950 tahun. Sabarannya luar biasa. Tentu kita tidak itu yang kita ingin. Ya, saya yang penting sabar berdakwah apa adanya. Nah, padahal dakwah di era modern itu bisa efektif ya dengan menggunakan cara-cara yang kita ketahui sekarang. Itu namanya juga ikhtiar ya. Nah, itu ya. Jadi doanya sangat panjang sekali. Kalau orang sekarang kan dia paling berpikir untuk dia dan anaknya atau cucunya paling banter. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Kita harusnya berdoa, ya Allah, jadikanlah orang-orang kampung ini kau pelihara imannya sampai bertahun-tahun yang akan datang. Jangan sampai berubah di sini masjidmu kosong. Apalagi jangan sampai suatu ketika masjidnya digusur, diganti apartemen. Nah, itu juga boleh enggak kita doa? Harus kita berdoa seperti itu. Jangan sampai untuk diri kita. Ya Allah, jangan sampai masjid atau musola di kampung kami, ya Allah, digusur. Atau yang jangan sampai masjid di kampung kami sepi, ya Allah. Nah, itu juga boleh, itu doa jangka panjang. Nah, kemudian baru di sini Allah berbicara. Kalau tadi itu doa Nabi Ibrahim, Allah berbicara. Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesungguhnya orang yang menjauhi, orang yang membenci, orang yang berpaling dari millah Ibrahim, dari keyakinan, dari agama Ibrahim, itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang safiha nafsah, orang yang merendahkan dirinya sendiri, orang bodoh, orang yang tidak tahu kualitas dirinya sendiri. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki pola pikir seperti Nabi Ibrahim. Dia mencontohkan imam ya. Imam itu kan tidak ada yang dianya disalib. Dia baca Al-Quran, didengar. Kalau salah baru dibenerin. Dan benerinnya pun caranya sopan banget. Gak ada orang, oh itu salah itu. Gak ada, batal sholatnya. Batal. Cara mengingatkannya juga sopan. Bertasbih ya. Kalau perempuan dengan menepuk apa telapak tangan. Kemudian yang menarik adalah tidak boleh kita berada secara fisik di depan imam. Semuanya harus berada di belakangnya. Kalaupun berdua itu lebih sedikit ke belakang, beberapa senti. Kalau kemudian kita melakukan gerakan, tidak boleh menyamai, harus setelahnya. Ini luar biasa. Berarti dia dicontoh. Nabi Ibrahim membuat contoh, anak yang ngikutin. Dan setelah itu membuat itu ruh keluarganya, zuriyah bahasa Ibrahim itu. Makanya inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim yang satu itu disebut di dalam Al-Quran ummah. Kualitasnya sama dengan satu umat. Nah, dengan tempoh hari sudah kita tadaburi ya, pernah ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu kan filosofinya bukan satu malam lebih baik dari seribu malam, tapi satu malam lebih baik dari seribu bulan. Itu artinya satu orang yang berkualitas seperti Al-Quran lebih baik dari seribu komunitas, bukan seribu person. Nah, ini filosofinya seperti itu. Nah, orang yang menjauhi, tidak mau mempelajari sirah itu, tidak meniru, itu kecuali orang yang bodoh saja. Kenapa? Wala qadistofainahu fid dunya. Dia adalah orang pilihan kami di dunia, kata Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia nantinya di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Laminas salihin itu jaminan Allah. Ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Nah, baru di sini letak pujian sekaligus nanti akan mengkritik Bani Israel. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Dimulai, Ibrahim, jangan pernah kamu menolak. Mana aslim itu berislamlah itu. Kamu saya suruh nyembelih, sembelih. Suruh khitan, khitan. Itulah Nabi Ibrahim gitu. Disuruh khitan pada saat usianya sudah tua. Di saat tidak ada di situ alat-alat modern. Makanya satu ketika, kita pernah ya bapak-bapak mendengar ya, Nabi Ibrahim itu khitannya kan dengan batu ya. Ada yang bilang kok menggunakan batu seperti itu? Kan ada Israiliyat. Kita sering dengar, oh mungkin karena sudah keras lagi kulitnya. Bukan. Ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan batu Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawabnya, karena kalau saya tunda mencari alat yang lain yang lebih baik, saya khawatir tidak menyegerakan melakukan perintahmu. Maka cintamu kepadaku akan berkurang kualitasnya. Jadi alasannya bukan di permasalahan teknis, tapi alasannya segera melakukan itu. Disuruh nyembeli, segera dilakukan. Kan sama dengan tahwil kiblah yang tempoh hari kita tadaburi ya. Itu terjadi di dalam sholat asar, tapi Rasul tidak, sallallahu alaihi wasallam, tidak menunda di sholat maghrib, tapi dilakukan di saat itu juga. Maka saat kita melakukan perintah, jangan ditunda-tunda. Apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, aslim, langsung qala aslamtu. Aku berislam li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki semua alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Semua alam, alam yang benda hidup dan benda-benda tidak hidup. Karena semuanya itu bertasbih. Tempoh hari sudah kita bahas ya, tentang tasbih ya. Nah, ini luar biasa. Dan yang dilakukan Ibrahim, lihat. Wa wasso Ibrahimu. Wasobiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim itu memberikan wasiat sebelum dia meninggal kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Ya'qub. Nah, kenapa Ya'qub di sini ingin menghantam orang-orang Yahudi yang sok tahu, yang mengatakan, oh enggak masuk surga kecuali kami. Atau yang tempoh hari kita pelajari, lan tamassana an-naru illa ayyama ma'duda itu. Oh, kami kalaupun sejelek-jelek kami masuk neraka ya paling sehari dua hari. Itu di sini dikatakan Allah. Coba kamu baca ceritanya Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya juga Ya'qub. Apa kata Ya'qub kepada anak-anaknya? Ya baniya innallaha istafanakumuddin. Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu kan kalau dibalik, kalau mau enggak Islam ya, kalau boleh kamu enggak Islam tapi jangan mati. Bisa enggak orang? Fala tamutunna illa wa antum muslimun itu dibaliknya gini. Ya boleh kamu enggak Islam tapi jangan mati. Bisa enggak orang enggak mati? Enggak bisa. Sama dengan begini. Jangan kamu pernah masuk rumah kecuali bawa Al-Qur'an. Ya, kalau saya jangan pernah masuk ruangan ini tanpa membawa Al-Qur'an. Boleh enggak saya enggak bawa Al-Qur'an? Boleh. Tapi berarti ya jangan masuk. Nah, boleh enggak saya enggak Islam? Boleh. Tapi jangan mati. Bisa enggak? Enggak mungkin. Kalau tadi kita enggak masuk rumah bisa. Kenapa? Karena itu bukan lazim masuk rumah kan. Tapi ketika wala tamutunna, tidak mungkin orang enggak mati. Ya. Seperti kita, enggak mungkin orang enggak makan. Berarti jangan pernah kita makan kecuali yang halal. Boleh enggak saya makan yang haram? Lah boleh tapi jangan dimakan. Lah gimana ceritanya? Enggak bisa. Berarti jangan makan kecuali yang halal. Itu sama dengan perintah jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita berada di orbit itu. Bukan yang ditekankan Allah, bukan tamu tunannya, bukan matinya. Kenapa? Mati itu pasti. Sama tempo hari kita membicarakan, rizki Allah itu pasti kepada kita. Yang tidak pasti apa? Cara kita mendapat rizki itu. Sebagian orang memilih dengan cara haram, sebagian lagi memilih dengan cara yang syubhat, sebagian lagi memilih dengan cara halal. Nah, cara kita memilih itulah disebut dengan ikhtiar kita. Kalau takdir kita, rizkinya sudah ada, maka jemputlah dengan cara yang baik. Ini sama. Takdir kematian kita, oh sudah ada. Nah, sekarang illa wa antum muslimunya, itu ikhtiar dari kita. Ini diulang lagi ya, coba dari atas tadi, Rabbana waja'alna muslimaini laka, kemudian doa kepada keturunan, wa dzurriyyat wa min dzurriyyatina ummatan muslimah, kemudian idz qala lahu rabbuhu aslim, kemudian lagi aslamtu lirabbil alamin, di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sejatinya muslim itu apa? Muslim itu yang sekarang dijadikan agama. Itu salah kalau kita katakan agama Islam itu agamanya umat Nabi Muhammad. Agama Yahudi adalah agama kaumnya Nabi Musa. Dan agama Nasrani adalah agama kaumnya Nabi Isa. Salah. Meskipun nanti dalam, tapi memang sulit ya. Ketika anak kita mendapatkan pelajaran, itu disebut dengan agama Samawi ya. Padahal sesungguhnya agama Samawi itu agama Tauhid. Jadi itu agak sulit kita sekarang mau mengajarkan anak kita. Di buku-buku pelajaran itu Yahudi disebut sebagai agama. Kemudian Nasrani disebut sebagai agama. Ya sudah, karena mereka sudah terjadi, sudah disorientasi. Kita gak bisa. Dan kita bukan berarti mengakui. Tapi itu memang ada orang berkeyakinan demikian. Dan lebih dari itu ada. Tapi kita sering menyebutnya ini agama Samawi. Karena aslinya sama. Betul, aslinya sama, yaitu Islam. Nah, Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah, tidak menolak. Maka Islam itu artinya apa? Menyerahlah. Menyerah itu artinya apa? Ya terserah mau kamu apain. Jadi aslim itu menyerah kamu Ibrahim, labbaik ya Rob. Nah, disuruh apa? Siap. Disuruh ini, disuruh itu, siap. Orang haji itu coba. Orang haji itu adalah ibadah fisik. Tidak ada ibadah kata-kata. Seandainya ada orang pergi haji, mu'alaf, tidak bisa baca apa-apa. Dia di sana tawaf muter aja gak ngomong, sah. Kemudian lari-lari kecil, sa'i, sah. Habis itu dia wukuf. Wukuf di situ bengong aja, gak tahu apa yang dia baca, sah wukufnya. Bermalam di Muzdalifah. Kemudian dia tawaf ifadah. Kemudian lempar jamarat, cukur, sah hajinya. Padahal dia gak baca satu kata-kata pun. Kenapa? Gak bisa baca apa-apa. Kenapa? Ibadah haji itu rukun fisik. Bukan seperti sholat, ada yang dibaca. Nah, sholat gak baca fatihah, gak sah sholatnya. Nah, saya gak bisa. Nah, kalau gak bisa itu pengecualian. Nah, dia kan belajar sholat. Nah, karena dia mu'allaf misalnya. Nah, ini beda. Itu bentuk ketundukan. Dipindah ke wukuf, labbaik ya Rob. Kamu diam di situ, labbaik ya Rob. Sama ini, aslim. Itu bentuk penyerahan. Totalitas kita menyerah kepada Allah. Itu Islam. Islam yang sesungguhnya itu. Baru kita larikan ke sana, Islam dalam bentuk agama simbol yang sekarang kita peluk gitu ya. Dalam KTP agama Islam. Itu sejatinya Islam ini sama dengan Islamnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang menarik, ini yang tadi Al-Fakir bacakan, am kuntum syuhada. Yang tadi cerita, kemudian Allah memuji sekarang kepada Bani Israel. Bani Israel itu umum ya. Semua ya, termasuk orang Nasrani. Nasrani itu juga Bani Israel. Cuman orientasinya berbeda. Kalau tadi mengkultuskan, meniadakan pengutusan dan membunuhi para nabi itu Yahudi. Kalau Nasrani sebaliknya, dia terlalu mengkultuskan Isa. Dan sehingga diangkat sebagai anak Tuhan. Am kuntum syuhada. Apakah kalian memang lihat ketika Ya'qub sedang sakarat ya. Hadara Ya'qub al-maut itu sedang menunggu kematiannya. Idh qala li banihi, yang dia katakan kepada anak-anaknya itu apa? Coba, kamu tahu enggak? Nah, ini dikasih tahu sama Allah. Dia mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak sudah mati, kalian nih, kalau kita kan pada rukun ya, jangan bertengkar, itu gitu kan biasa kan. Tapi yang pertama kali diwasiatkan oleh Ya'qub kepada anak-anaknya ini, ma ta'buduna min ba'di, tidak perintah ditanya, kamu nanti kalau bapak enggak ada, apa yang disembah? langsung. Qalu na'bud, kami, jangan cemas bapakku, kami insya Allah menyembah ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, di closing di sini, esensi Islam itu adalah tauhid. Di agama tauhid. Jadi ketika nanti engkau meninggal bapak, tenang, kami ini akan menyembah Tuhan yang sama. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kisah dari umat terdahulu. Qad khalat laha ma kasabat, mendapatkan balasan dari yang telah dilakukan. Dan kalian orang-orang Yahudi akan dibalas Allah. Wa lakum ma kasabtum, itu masih ada kaitannya dengan am kuntum syuhada. Sama dengan umat Islam. Kita pernah memiliki masa lalu, cerita-cerita umat sebelum kita. Tapi mereka mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah. Kita juga kelak akan mendapatkannya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kita sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu di luar tanggung jawab kita. Termasuk yang akan datang. Kita tidak bisa bertanggung jawab. Kecuali kita memberikan contoh yang buruk dan diikuti. Itu kita juga akan termasuk nantinya saling mempersalahkan kalau kita tidak beriman. Karena keterbatasan waktu, Al-Fakir cukupkan sekian saja. Nanti kita bisa lanjutkan jika bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan mau mendiskusikan setelah kita tutup forum secara resmi. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ada satu hal yang menarik, kelanjutan dari kisah wasiat keimanan ini ya, sebagaimana Nabi Yusuf. Nah, nanti kita diskusikan pekan depan apa yang dimaksud dengan al-asbat, kemudian diulang-ulangnya ayat ini, kemudian termasuk juga yang penting adalah nanti kita membahas sibghah atau celupan. Kalau kita membuat teh, itu kenapa yang kita celup teh keluarnya teh, kita memasukkan susu, kenapa itu berubah menjadi susu, hakikat air itu apa. Kita nggak pernah kan teh celup kemudian tiba-tiba jadi es cendol, kan nggak ada itu cerita. Buat kopi, diaduk, tiba-tiba jadi susu. Gak ada. Menaruh susu, tiba-tiba kita berharap jadi sirup. Gak ada. Itu sesuai dengan yang kita masukkan di gelas, itu yang kita minum. Itu nanti masuknya sibghatullah. Jadi sibghah yang terbaik itu apa? Nanti insya Allah kita lanjutkan pekan depan sebagai lanjutan dari Islam. Pekan ini adalah pekan Islam. Kita, oh ternyata Islam itu begitu maksudnya. Kita menyerah, dan kemudian yang kedua finalnya Islam adalah tauhid. Mengesakan Allah SWT. Karena kita sudah berikrar, pertama kali kita ketemu di sini kita tadaburi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya orientasi satu itu iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah, dan seterusnya memohon, mengeluh kepada Allah saja. Itu saya kira kurang lebihnya, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Sementara Al-Fakir tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza, ja'alallahu iyyakum minal ladzina istami'u al-qaula fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.